Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا نسألك علما نافعا واجعلنا يا ربنا من علمائك العاملين ومن دعاتك المخلصين Usurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'azumrati Habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ridha Allah, pencinta ilmu, pencinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan belajar kita dengan bimbingan Syekh Hasyim Asy'ari dengan kitab Adabul Alim wal Muta'allimnya, yang kita sudah sampai kepada adab penuntut ilmu, adabnya seorang penuntut ilmu di hadapan dengan pelajarannya. Qala al-musannif wa Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala, nafa'anna Allahu bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ila anqal wa tsalits 'ashar. Yang kedua, yang ke-13, ayu raqibat talabata fit tahsil fit tahsili. Sebagai santri yang baik, hendaknya yuraghib, memberikan semangat, motivasi at-talabata, santri-santri yang lainnya, fit-tahsili, untuk mendapatkan ilmu. Mengajak, berikan motivasi, berikan semangat yang lainnya. Wa yadullahum ala madhanil istighali wal fa'idati, memberikan petunjuk kepada mereka alamadhanil istighali, hal-hal yang harus dilakukan, artinya kesibukan yang harus, ya hal-hal, madhan itu dugaan-dugaan, maksudnya hendaknya kita itu memberikan, kalau kita jadi murid, senang memberi petunjuk kepada murid yang lainnya, kesibukan-kesibukan yang harus diambil, wal fa'idati, dan fa'idah yang harus diambil. Kalau melihat yang main-main, kita ingatkan. Atau mengerjakan sesuatu yang kurang bermanfaat, diingatkan. Wa yasrifa anhumul humum al-mushilati anhu. Dan menghilangkan humum, kesusahan yang menyibukkan daripada ilmu. Artinya, kalau ada murid yang susah, gelisah, gundah, biasakan kita untuk menghibur. Dan dibalik upaya ini adalah keberkahan dari Allah, pertolongan dari Allah. Allah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Jika ada seorang murid senang membantu murid yang lain, maka ketahuilah, murid yang senang membantu mudah menggapai kesuksesan, karena langsung ditolong oleh Allah. Begitu sebaliknya, murid yang suka mengganggu murid yang lain, terhambat ilmunya. Maka jangan ragu untuk memberikan pertolongan kepada adik-adik kelas. Ada anak-anak santri baru yang kelihatan mukanya murung. Kalau kita sebagai seorang santri lama kok cuek, enggak peduli, enggak pantas menjadi juru dakwahnya Rasulullah. Enggak pantas menjadi pewarisnya Nabi. Kalau ingin menjadi pewaris Nabi, juru dakwah harus dimulai di saat kita menuntut ilmu. Jangan membuat orang lain tidak betah di pondok. Jangan bikin orang lain tidak betah di majlis. Akan tapi justru sebaliknya, bagaimana jika kita menemukan di antara mereka yang tidak kerasan, tidak betah di pondok, kita hibur, kita beri semangat agar kuat hatinya untuk tinggal di pondok. Wa yuhawwin alaihim mu'natahu, memeringankan beban. Yuhawwin meringankan alaihim, atas mereka, mu'natahu, beban kehidupan. Kalau kita punya uang, bantu. Atau mungkin orang kita punya orang tua kaya, ada kawan kita yang tidak mampu, luar biasa ini anak. Lalu cerita ke abahnya, abah, ada satu kawan yang tidak mampu, abah, ada kekurangan dari sisi makan, sisi minum, sisi baju, sisi buku, sisi ini. Anaknya pintar, abah, anaknya baik, tapi enggak. Sampaikan ke orang tuanya. Orang tuanya tergugah, luar biasa. Maka yang akan didahulukan oleh Allah adalah orang ini, yang berkeinginan untuk membantu saudaranya yang kekurangan. Wa yadhkur lahum, bercerita kepada mereka, mastafadahu, apa faedah yang sudah didapat. Jangan ragu, jangan pelit faedah. Ada loh ya santri itu kalau mendapatkan sesuatu disimpan sendiri, pelit, enggak mau memberitahu kepada yang lainnya. Takut ada orang lain yang alim lagi. Na'udzubillah. Ilmu itu disebarkan, justru semakin kita beri semakin banyak, Allah akan beri keberkahan. Wa yadhkur, sebutlah. Seorang santri hendaknya senang menyebut lahum kepada kawan-kawan mereka, mastafadahu minal qawaidi wal gharaibi, apa faedah ia dapat. Faedah yang ia dapat dari kaidah-kaidah. Kaid apa saja? Kaidah-kaidah ilmu. Maksudnya ilmu-ilmu yang didapat. Wal gharaib, hal-hal yang unik. Ilmu yang jarang ditemui. Aku menemukan masalah ajib bagus nih di sini. Aku menemukan masalah begini. Ceritakan kepada kawan-kawannya. Ala jihatin nasihati, dengan niat untuk memberikan nasihat, maksudnya memberikan kebaikan. Wal mudzakarati, saling mengingatkan. Ini jadi budaya baik, harus. Punya budaya baik, punya faedah beritahu, yang lain juga beritahu. Ilmu cepat untuk berpindah kepada sana, apa, saudara-saudara, teman-temannya yang belajar di situ. Fabidzalika, maka dengan seperti itulah seorang santri akan yastaniru, akan menyala qalbuhu, hatinya. Seorang santri, seorang murid akan menyala hatinya dengan kepedulian kepada sahabat-sahabatnya. Maka jangan merasa habis waktu di saat harus telaten, membimbing, menuntun adik kelasnya yang betul-betul masih sangat dasar. Dalam ilmu, urusan kita dengan Allah ada pahala. Itulah juru dakwah, dimulai di saat kita belajar pun sudah mulai mengajar. Di saat kita belajar sudah senang berkorban membantu yang lainnya. Inilah calon-calon juru dakwah. Sebab hakikat dakwah, hakikat pewaris Nabi itu semua adalah apa? Berjuang, berkhidmat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah orang seperti itu, cekatan, memberikan motivasi yang lainnya, membantu, istanir kalbu, akan menyala hatinya, bersih. Wa yubarak lahu fi ilmihi, akan diberkahi ilmunya. Wa ya'dhumu thawabuhu, dan akan semakin besar pahalanya. Bagaimana tidak besar, wong yang lain mendapatkan ilmu, mengamalkannya dapat juga. Bukankah mantala ala khairin falau ajrun mithlu ajri fa'ilihi, yang memberikan petunjuk kepada kebaikan maka ia mendapatkan kebaikan seperti orang yang melakukan tadi, tidak berkurang sedikit pun. Wa man bakhila bidzalika, yang pelit ngajari temannya, pelit nolong temannya. Falyathbut ma'ahu, maka ilmunya pun tidak akan bisa kokoh di otak dan di hatinya. Yang malas membantu, ilmunya enggak kokoh, ilmunya enggak kuat. Wa in thabata, kalaupun dia kuat ilmunya, hafalannya kuat di otaknya, lam yuthmir, enggak ada buahnya. Karena dia tidak senang untuk memberitahu yang lainnya. Untuk apa ilmu kalau begitu? Kalau orang dari masa belajarnya itu susah memberitahu yang lainnya, di saat alim pun juga sama. Biarpun ilmunya banyak, kuat hafalannya, ilmunya mengetahui banyak hal, enggak berguna. Lam yuthmir, enggak manfaat. Waqad jaraba dzalika jama'atun minas salafi, dan inilah pengalaman, jaraba telah mencoba. Nah, ini pengalaman dari sekelompok orang-orang terdahulu, orang-orang salaf. Sampai dikisahkan seperti Abu Yusuf berkata, aku menjadi alim karena bapakku kaya. Duh, apa urusannya dengan bapakmu kaya? Apakah dibiayai, dibelikan buku, laptop, segala macam? Oh bukan. Bapakku kaya itu senang membantu penuntut ilmu. Tidak ada penuntut ilmu kecuali senang ayahku membantu, karena itulah Allah angkat aku menjadi ahli ilmu. Dengan pantulan, kalau kita senang memperhatikan ahli ilmu, maka Allah menjadikan saudara kita ahli, apa anak kita ahli ilmu. Wala yaftakhir alaihim, kalau sudah tahu punya ilmu, wala yaftakhir, jangan sombong alaihim kepada mereka, mentang-mentang sombong. Ya'jabu bijawadati dhihni, jangan terkagum-kagum dengan kecerdasan dirinya sendiri. Kadang memberitahu orang lain pun dalam irama pamer kecerdasan, sombong. Bal yahmadullaha, tapi seyogyanya adalah memuji Allah. Berterima kasih kepada Allah. Wa istazidu minhu, dan minta tambahan kecerdasan dari Allah. Bidawami syukrihi, dengan terus menerus bersyukur. Kan janji Allah, la in syakartum la azidannakum, kalau engkau la in syakartum, jika kalian semua bersyukur, la azidannakum, sungguh Allah aku akan benar-benar tambah kepadamu. Nah ini, selesai. Wa yukrimuhun, dan hendaknya sebagai seorang santri itu memuliakan murid-murid yang lain. Yukrimuhu, memuliakan mereka, biifsya'is salami, biasa menebarkan assalamualaikum, tanda keakraban, keindahan, kebersamaan, cinta. Santri dengan santri enggak tegur sapa, terus mau apa? Nampakkan wadhuhurul mawaddati, menampakkan kecintaan sesama para penuntut ilmu. Itulah keberkahan. Al-ihtirami, saling menghormati. Karena tahu ini adalah wasiatnya Rasulullah, ini wasiat Rasulullah. Biarpun dia sendiri wasiat Rasul, tapi ngerti inilah wasiat Rasulullah. Wa yura'i lahum, dan menjaga untuk mereka haqqus subhbati, hak-hak persahabatan. Artinya ada tata krama dalam bersahabat kepada mereka. Wal ukhuwati, persaudaraan fid din, dalam urusan agama. Saling menjaga, jangan nyenggung perasaan mereka, jangan nyakiti mereka, jangan mencaci mereka, jangan merendahkan mereka. Wal hirfati, firhati artinya pekerjaan. Maka di sini artinya profesi. Hirfah itu profesi. Profesi penuntut ilmu maksudnya, bukan profesi penuntut dunia. Jadi harus sadar bahasanya, kita dengan dia itu sama-sama mencari ridha Allah dan sama-sama profesinya, yaitu penuntut ilmu. Fiddin, dalam agama, sama tujuannya. Hirfati, profesinya sama. Fa innahum ahlul ilmi, sebab mereka itu adalah ahli ilmu. Hari ini calon ulama, nanti ulama sesungguhnya. Wa hamalatuhu, pembawa, pengemban-pengemban ilmu. Wa tullabuhu, penuntut-penuntut ilmu. Dan wa yataghafal, cuek. Jangan terlalu mikir. Ala taqsirihim, kalau mereka teledor dengan kita. Sudahlah, tugas kita memuliakan dia. Kalau dia tidak memuliakan kita, enggak ada masalah. Itu ghafal tuh, jangan mikir. Jangan mikirin. Jangan gampang kerasa. Tidak perhatian sama saya. Enggak. Cuek sama saya. Enggak usah begitu. Wa yaghfiru, dan memaafkan, zalalahum, kesalahan mereka. Mereka penuntut ilmu lah ya. Manusia biasa salah, maafin. Wa yasturu auratihim, kalau ada kekurangannya, yuk ditutup. Wa yashkuru muhsinahum, ya kalau ada yang berbuat baik dari mereka, kita terima kasih, syukur. Wa ya, wa yatajawaz an musiihim, dan kita memaafkan kepada siapapun dari mereka yang salah. Yatajawazu, memaafkan, an musiihim, jika ada dari yang salah dari mereka, memaafkan yang salah dari mereka. Selesai. Al-babul khamis, sebab yang kelima. Fi adabil alimi. Wah, ini mulai setelah menuntut ilmu jadi orang alim. Wah, ini lebih berat ini. Adabnya seorang alim, seorang ustad, fi haqqi nafsihi, terhadap dirinya dulu. Wa fihi, di dalam bab ini, 20 adaban, ada 20 tata krama. Al-awwalu, yang pertama, yudimu muraqabatallahi ta'ala fis sirri wal alaniyati. Yudimu, terus menerus muraqabatillahi, muraqabatallahi, merasa dilihat oleh Allah. Supaya tidak lengah, harus sadar kalau Allah melihatnya. Bukankah dia orang yang paling mengerti, paling kenal Allah? Karena sudah ustaz. Jangan sampai perilakunya menunjukkan seolah-olah dia tidak kenal Allah. Allah akan selalu melihat kita. Allah akan melihat kita setiap saat dan tidak pernah putus. Hendaknya kita merasa seperti itu, merasa dekat dengan Allah. Maqamnya sudah harus maqam ihsan. Selalu merasa melihat atau dilihat oleh Allah, merasakan. Yudim, terus menerus. Ini kunci diletakkan di yang pertama, ini kunci. Kapan seorang ustaz itu menjadi malas? Kapan seorang ustaz khianat? Kapan seorang ustaz melakukan keharaman? Ya kalau lupa Allah. Maka ini harus muraqabatullah, muraqabatullahi, merasa dilihat oleh Allah. Maqam tertinggi, maqam muraqabah. Kedua, yang kedua, ayyulazima khawfahu ta'ala, senantiasa takut kepada Allah, fi jami' harakatihi wa sakanatihi, dalam gerak dan diamnya. Maksudnya setiap langkahnya harus sadar, harus dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, sehingga langkahnya tidak akan masuk wilayah haram. Sebab kalau sudah melakukan haram, dosanya enggak seperti orang bodoh melakukan keharaman. Lipat-lipat itu, berlipat-lipat dosanya orang alim kalau melakukan keharaman. Wa aqwalihi, dalam omongannya pun harus ditimbang dengan ilmunya, dan sadar kalau Allah melihatnya. Harus ada rasa takut kepada Allah, sehingga kalau berbicara enggak ngawur. Berbicaranya harus waspada, hati-hati. Wa fa'alihi, tingkah lakunya pun harus didasari rasa takut kepada Allah. Fa innahu aminun, sebab dia adalah dipercaya oleh Allah dengan ilmu. Kalau tidak dipercaya, dia jadikan bebel, tidak faham-faham. Oleh Allah dipercaya, sehingga dibuka otaknya, dibuka pikirannya, mudah menghafal, mudah memahami. Fa innahu aminun, karena dipercaya, ala mastudi'a fihi, dipercaya oleh Allah atas apa yang dititipkan fihi kepada orang tersebut, minal ulumi, dari ilmu, wal hikmati, dan kalimat-kalimat bijak, wal khasyati, dan rasa takut, khusyuk, rasa takut kepada Allah. Artinya dia telah diberi, dipercaya oleh Allah dengan ilmu, dengan kalimat-kalimat yang bijak, omongannya begitu. Maka hendaknya semakin menjaga, merasa kalau Allah selalu melihatnya, rasa takut kepada Allah. Wa tarku dzalika minal khianati, wa tarku dzalika, dan kalau seorang alim meninggalkan itu, meninggalkan rasa takut, khianat. Waqad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la takhunullah, jangan berkhianat kepada Allah, war rasula, dan rasul. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, jangan kau berkhianat atas amanat yang dibebankan di atas pundakmu. Hei orang alim, ilmumu amanat. Pesan-pesan yang kau sampaikan adalah amanat. Jika kubikmu tidak mau mendengar, kemudian perilakumu enggak mau tunduk, maka engkau adalah pengkhianat. Maknanya begitu. Orang alim amanat dengan apa yang ia sampaikan, amanat atas apa yang ia dengar, ilmu yang didapat. Dan yang menjadikan dia bisa mengemban amanah tersebut adalah tadi, yulazim khawfahu, menjaga rasa takut kepada Allah yang tidak pernah terputus. Di saat keluar daripada makna muraqabah, di saat keluar dari makna khawf, rasa takut kepada Allah, di saat seorang alim sudah tidak merasa dilihat oleh Allah terus, tidak merasa takut kepada Allah, maka muncul kelompok baru. yang paling ditakuti oleh baginda dan Nabi yaitu ulama su. Ulama, iya, tapi su jelek. Yang Nabi sangat takut, lebih takut daripada kepada Dajjal. Na'udzubillah. Semoga Allah menjadikan kita ulama amilin, wadu'at al-mukhlisin, ulama yang mengamalkan ilmu dan juru dakwah yang tulus dan ikhlas. Wathalithu, yang ketiga adalah ayulazimas sakinata, punya ciri ketenangan, tenang dalam segalanya, bertutur kata, berjalan, sehingga betul-betul tampak kalau dia itu ada ilmu, ada bobot. Berbicara pun dia mengerti kapan harus berbicara dan kapan diam. As-sakinah itu ketenangan. Harus tenang. Dia mengerti mahalnya ilmu, maka dia akan memberikan ilmu kepada yang seharusnya diberi. Sakinah tidak akan berbicara yang kotor. Tenang. Dari situlah sifat seorang alim. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan sakinah, ketenangan. Bahkan bukan saja tenang dalam dirinya, kalau sudah alim yang sesuai akan menjadikan tenang siapapun yang ada di kiri kanannya. Ada wibawa. Rabi'u lazimal wara'a, menekuni kewara'an. Wara' adalah sifat mulia. Orang hendaknya memilah antara halal dengan yang haram. Harus kita tinggalkan yang haram, itu harga mati, itu kelas selamat. Tapi kalau sudah masuk wilayah wara', memilah dari yang halal. Tidak semua halal akan diambil. Sangat hati-hati, waspada. Makanya wara' itu hati-hati. Kalau ada sesuatu abu-abu enggak akan diambil, itu wara'. Halal saja tidak semuanya diambil, itu orang wara'. Ada halal, tapi di balik halal ada sesuatu yang meragukan, ditinggal. Makan pun akan memilah dan memilah, aku makan di mana? Ini wara'. Selalu hati-hati agar tidak terjatuh dalam wilayah haram. Wal khamis, yang kelima adalah yulazimat tawadu'a. Seorang ustadz, seorang alim harus tawadu'. Kalau dia meninggalkan tawadu', jejer langsung dengan syaitan. Iblis merasa punya sesuatu, mengerti sesuatu, sombong kepada manusia terkasih Adam, Sayyidina Adam alaihissalam. Tawadu ini mengangkat derajat seorang hamba dan menjadikan sebab orang dimuliakan oleh Allah dan mulia di hadapan manusia. Orang sombong pun benci dengan orang sombong. Enggak senang. Orang sombong tidak senang dengan senang, tidak senang dengan orang sombong. Dan sudah dijanjikan melalui lesan Nabi, Allah berjanji melalui lesan Rasulullah. Melalui lesan baginda Nabi, Allah menyebutkan man tawadha rafa'ahullah. Kalau ingin diangkat oleh Allah, tawadduklah. Jauhi kesombongan. Dan sombong itu menjadi penghalang kita sampai kepada kebaikan. Dikasabdakan oleh baginda Nabi, al-kibru batarul haqq. Kesombongan menghalangi orang untuk menerima kebenaran. Kalau sudah hatinya sombong, susah. Dan dia tidak akan beruntung jadi apapun dia. Waktu menuntut ilmu dengan sombong, dapat ilmu pun ternyata malah menambahkan kesombongannya. Mencari harta, semakin banyak hartanya, yang semakin gede kesombongannya. Terus. Ibadah pun juga ternyata ibadah dilakukan menjadikan dia semakin sombong. Iblis. Ina. Dia tidak sadar dari mana ilmu dia dapat. Siapa yang ngasih kecerdasan? Ajibtu minal mutakabbiri, kata Imam Ali. Aku terheran dengan si sombong. Tu'arrikuhul baqqah. Kepinding. saja bikin saja enggak dia bikin bisa dia enggak bisa tidur kok. Kepinting itu bikin enggak bisa tidur tuh. Mau sombong. Wa tu'arrikuhul arqatu. Enggak mandi seminggu saja sudah keringatnya baunya enggak karu-karuan, masih mau sombong. Setiap pagi, setiap hari dia membuang kotoran. Dan kemana-mana pun di dalam perutnya ada kotoran kalau dia tahu. Masih mau sombong. Memang kalau sombong, rumahnya megah, mobil mewah, duitnya banyak. Langsung kalau buang air keluar minyak wangi begitu. Nah ada. Tetap busuk kotor. Maka enggak pantas orang sombong. Maka di saat seorang hamba itu tawadhu, Allah angkat dia. Dan wahai penuntut ilmu, cepatlah menggapai pangkat tinggi dengan tawadhu. Sehingga sebagian masyayikh kalau menemukan santri yang bakat tawadhu, direndahkan dulu dia. Berkat sombong, kalau bakat sombong. Kalau ada santri yang bakat sombong, itu dihancurin dulu kesombongannya. Bakat sombong itu biasanya apa? Anaknya pejabat, anaknya orang alim, anaknya orang kaya. Ini bakat-bakat sombong, mentang-mentang. Datang ke pondok merasa terus kalau diri anaknya seorang alim. Datang ke pondok merasa terus anaknya orang kaya. Datang ke pondok merasa terus seperti anaknya pejabat. Pangkas dulu kalau mau dikasih ilmu orang ini. Rendahkan dia. Justru kalau kita rendahkan dia dulu, biar dia bangga, tidak sombong dengan itu semuanya, artinya kita telah menyiapkan dia untuk melambung tinggi. Pernah kami ceritakan di majelis ini, seorang alim melihat seorang santri baru tidak diajar, bahkan tidak boleh belajar. Yang lain belajar, dia suruh mengut sampah, keliling mengut sampah. Mengut sampah pun tidak boleh pakai sapu, pakai tangan. Semua makan, dia makan terakhir, suruh bersihin baru makan. Sampai berbulan-bulan. Sampai 6 bulan, murid-murid yang lain pada bertanya-tanya, ini orang datang kok gak disuruh belajar, kok suruh kerja terus. Baru setelah 6 bulan dipanggillah anak tersebut, suruh duduk di paling depan dan diajar. Ternyata saat itulah ia menangkap ilmu dengan cepat, mengalahkan yang lainnya. Setelah itu semuanya baru tahu kenapa kok sang syekh memperlakukan seperti itu, karena sang syekh tahu ini anaknya orang alim, khawatir datang ke pondok ini membawa nama bapaknya, sehingga seolah-olah menjadi sombong, susah diatur, direndahkan dulu untuk melambung dia. Makanya penuntut ilmu kalau dengan kesombongan gak bisa berilmu. Tawadhu. Dan jadi ustadz pun tawadhu pada akhirnya. Ustadz sombong gak bisa mengantarkan ilmu. Ustaz sombong tidak bisa menghantarkan ilmu. Murid sombong tidak bisa mendapatkan ilmu. Pandangan seorang ustaz kepada murid harus pandangan kasih sayang, bukan pandangan merendahkan. Kapan memandang dengan rendah, enggak sampai ilmu. Bukan guru itu. Mata Rasulullah adalah mata kasih. Nabi tidak melihat murid yang bebel, murid yang melakukan kemaksiatan, kecuali Nabi dengan panjatan doa. Ternyuh hatinya yang hidup. Gak sempat merendahkan siapapun baginda Nabi. Selalu mandang ini adalah umatku. Umatku. Umatku. Maka kita memandang orang lain, pandang itu umat Nabi Muhammad. Jangan rendahkan dia. Jangan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Apalagi murid. Bukankah dia wasiatnya Rasulullah? Kalau guru memandang murid dengan pandangan merendahkan, maka enggak akan sambung hati guru dan murid. Kadang guru bukan saja merendahkan, pakai dasar-dasar lagi habis. Mengajar murid dengan kebencian enggak bisa. Mengajar murid dengan kasih sayang dan cinta. Sehingga betul tertanam di hati para guru kepada muridnya melebihi daripada cinta kepada anak-anaknya. Kenapa? Ini menjadi sebab mereka diangkat. Guru semakin cinta kepada murid, semakin terangkat. Begitu juga seorang murid mencintai guru, terangkat. Murid yang sombong, gak akan bisa belajar ilmu, gak akan dapat ilmu, biarpun yang mengajar seorang alim kayak apapun, Biarpun yang mengajar adalah wali kutub, enggak akan bisa benar. Seorang murid yang sombong belajar enggak akan bisa benar. Biarpun yang mengajar wali kutub, bahkan biarpun yang mengajar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa benar. Kenapa? Dia telah menutup hatinya dengan kesombongan. Muncullah Abu Jahal. Abu Jahal belajar rajin, menuntut ilmu rajin, cerdas ada, duit ada. Tapi sombong menguasai hati Abu Jahal. Maka tidak bisa mendapatkan ilmu dari baginda Nabi. Ilmu otak, ya, hafal hadis, hafal Quran. Tapi tidak bermanfaat ilmunya. Wasta'disu yang keenam, ayyulazimal khusyu'a lillah. Senantiasa khusyuk kepada Allah. Artinya, jangan sampai tertipu, harus ada saat-saat menghadap kepada Allah. Enggak cukup kesibukan mengajar. Memang betul mengajar itu sendiri adalah ibadah. Sama wahai para santri, belajarmu adalah ibadah. Akan tapi ketahuilah, harus ada waktu kita untuk menghadap kepada Allah, mengadu di tengah malam, beberapa rakaat yang kita tegakkan, menengadahkan tangan, memohon kepada Allah. Harus. Jangan sampai salah faham. Disebutkan bahasanya belajarnya seorang penuntut ilmu seperti jihad di jalan Allah. Akhirnya belajar, enggak pernah ngadu kepada Allah. Sholatnya sudah enggak khusyuk, enggak. Harus sholat khusyuk di tengah malam, harus ngadu kepada Allah. Mimma kataba Malik radhiyallahu ta'ala anhu ila Rasyid. Apa yang telah ditulis oleh Imam Malik kepada Harun al-Rashid? Beliau berkata, "Idza 'alimta 'ilman," kalau engkau sudah mengetahui satu ilmu, "fal yura," hendaknya bisa terlihat, "'alaika," padamu, "atharuhu," kesan-kesannya. Bekas ilmu itu ada. Kalau kamu punya ilmu, hai Harun al-Rashid, harus ada dong tanda-tanda yang terlihat dari zahirmu. Wa waqaruhu, ketenangan ilmu harus mempengaruhi dirimu. Wa sakinatahu, ketenangan sakinah. Sakinah waqar kurang lebih maknanya. Hilmuhu, lebih penyabar, tampak. Jadi kalau memang dirimu ada ilmu, tentu harus ada terlihat dalam perilakumu, gitu maksudnya. Berilmu tidak ada ketenangan dalam dirinya. Berilmu tidak teratur tutur katanya. Berilmu langkah-langkah perilakunya tidak ditimbang dengan syariat. Apa itu semuanya? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi pernah bersabda, dikatakan oleh baginda Nabi, "Al-ulama'u warathatul anbiya." Ulama itu adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Mewarisi Nabi, apa yang diwarisi? Bukan ilmu saja dong. Buah daripada ilmu, ya akhlaknya dong. Akhlak Nabi yang halim, ra'uf, ar-rahim. Nabi yang penuh kasih, lembut hati, pemaaf, dan seterusnya. Waqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, waqala ba'du salaf, sebagian ulama salaf, ulama terdahulu berkata, hakun, sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Hakun, sebuah keharusan. Hakun, sebuah keharusan, alal alimi, bagi seorang alim, ayyatawadu'a lillah, untuk tawadu' kepada Allah. Fisirrihi wa ala niyati, baik di saat dia sendiri atau rame-rame. Harus terus, sifat tawadu' kepada Allah harus mendarah daging dalam dirinya. Menjadi sifat yang menyatu dalam dirinya. Wa ikhtariza min nafsihi, dan hendaknya terus menjaga dirinya. Wa yakifu amma ashkala alaihi, dan hendaknya dia berhenti kepada sesuatu yang dia sendiri belum mengerti betul. Artinya apa? Langkahnya seorang alim harus diatur oleh ilmunya. harus bisa menjaga dirinya terlebih dahulu. Kemudian jika ada sesuatu yang belum jelas, enggak akan dilakukan seorang alim kalau tidak ada manfaatnya, tidak ada jelas manfaatnya, enggak pantas macamnya. Wa yaqifu, berhenti. Amma ashkala alaihi, sesuatu yang ishkal baginya. Ini ada manfaatnya enggak sih bagi saya? Kalau enggak jelas jangan diambil. Masih banyak kerjaan kok. Wasabiu, yang keenam, yang ketujuh. Ayakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi, hendaknya tumpuhan, ta'wiluhu tumpuhannya, fi jami'i umurihi, dalam segala urusannya adalah Allah Ta'ala, kepada Allah. Ini kunci, karena kedepannya akan berdakwah, enggak boleh takut menggantung ke tangannya orang kaya, tangannya pejabat, tangannya ini, enggak sah, harus tumpuannya kepada Allah. Tumpuannya kepada Allah, bukan kepada tangannya, bukan dari kekuatan pejabat, bukan dari kekuatan orang kaya sekalipun. Dengan Allah, nanti Allah akan kirim pendukung-pendukung dari orang kaya yang soleh, ahli surga, dan seterusnya. Seorang ustadz penuntut ilmu, tumpuannya kepada Allah hilang, manusia terus. Akhirnya terbelilah dia menjadi ulama-ulama murah, sehingga tidak ketemu pejabat kecuali bingung saja gayanya, dia hanya pengen dikasih sumbangan. Ketemu orang kaya juga bingung, hanya agar dibantu pondoknya. Musibah, karena dia tumpuannya bukan Allah lagi, manusia. Capeklah hidupnya. Utsamin, yang kedelapan lagi. Alayaj'al ilmahu, jangan sampai seorang guru menjadikan ilmunya itu sulaman, tangga. Yatawassalu, agar sampai, untuk sampai, ilal aghradid dunyawiyati, kepentingan-kepentingan dunia. Cari duit. Na'udzubillah, awas, hati-hati. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayahnya mengingatkan, orang menuntut ilmu pun ternyata tidak semuanya selamat. Ada model di dalam hatinya itu tiga model niat. Niat karena Allah. Na'udzubillah. Niat karena dunia. Dunia itu halus loh ya. Kalau sudah niat karena dunia itu halus. Dunia itu termasuk di dalamnya adalah pangkat. Coba saja dicermati, mungkin seorang bapak yang punya ilmu, majelisnya besar, pondoknya besar, lalu menyuruh anaknya menuntut ilmu. Kadang seorang bapak lupa menghantar anaknya bukan ilmu sampai kepada Allah. Nasihatnya, lihat nak, kamu harus bisa alim loh nak ya. Kamu harus alim. Siapa lagi nanti menggantikan mimbar Abah kalau bukan kamu? Mimbarnya dipikirin. Mimbar kehormatan. Berarti niatnya sudah salah itu. Sebab di mimbar inilah orang pada datang berbondong-bondong membawa dunia, membawa macam-macam. Nasihatnya sudah salah. Nasihat kepada anak untuk mempertahankan mimbar. Kebesaran orang tuanya. Bukan dihantarkan carilah ilmu karena Allah, agar selamat, agar diangkat oleh Allah. Bukan urusan mimbar. Bukan majelis bapaknya yang harus dijaga. Niat itu bisa salah gara-gara omongan-omongan sederhana begitu. Oh, rajin anaknya. Oh, rajin. Hayalannya apa? Saya yang menggantikan Abah. Saya menggantikan Abah. Latihan ceramah bisa menggantikan Abah. Terus menggantikan Abah. Karena Abahnya sudah membangun sesuatu dunia. Kemegahan, jamaah banyak, apa-apa digampangkan, wah, sehingga bukan Allah yang dicari, itu yang dicari dunia itu semuanya, dan anaknya pun akan dimasukkan ke wilayah itu, terhinalah itu ustaz. Halus, niat yang busuk halus, makanya jangan sekali-kali menjadikan ilmumu ini nasihat untuk para ustaz dari Mbah Hasyim Asy'ari. Jangan ilmumu, kamu menjadi ulama, hanya pengen urusan dunia, minjahin pangkat, untuk jadi pengurus, pengurus apa? Untuk jadi ketua RT, bupati, wali kota, ilmunya. Untuk Allah, sum'atin, au malin, untuk mencari harta, sum'atin, cari nama. Sum'ah itu nama baik yang popularitas, syuhrah, kemasyhuran sama. Au taqaddumin ala aqranihi, agar dianggap lebih hebat dari yang lainnya. Aku harus sukses. Aku harus tercatat sebagai orang yang menghafal alfiah dalam berapa bulan. Ngerti isinya, debat paling menang, top, top, top. Sudah salah niatnya. Tersesatlah orang itu. Nuntut ilmu bukan untuk cari dunia. Maka seorang alim dinasihati oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Perlu ditulis yang gede di sini nih. Yang kedelapan ini, yang gede. Bahkan hendaknya seorang alim itu adalah, ya betul, mengeluarkan bukan mengambil kalau bisa. Jangan mengharap pemberian, gitu maksudnya. Dan itu tidak akan bisa kecuali tadi yang sebelumnya, nasihat-nasihatnya harus didengar. Wah nih, anak tidak pengen kau bangunkan pondokku kalau hanya untuk memilihmu jadi gubernur. Aku tidak perlu dibangun. Dibangunkan, hebat nanti. Oh, nanti nasihatnya semakin akhir semakin tegas. Bangga dengan orang-orang kaya saja, wah marah Mbah Hasyim. Bangga dengan pejabat-pejabat, marah. Penuh alim kok model begitu, itu apa? Digituin. Nanti akan dengar kita. Akan tapi pejabat perlu kita cintai, tapi jangan jangan sampai menjual agama kita untuk kepada mereka. Sehingga agama jadi murah rendah. Kuncinya ilmumu jangan kau jadikan jembatan untuk sampai kepada dunia, pangkat ataupun kemasyhuran. Kemasyhuran itu fitnah. Para ulama menganggap itu fitnah. Mereka itu mengharap kalau seandainya dakwah itu cukup tanpa diketahui namanya, mereka lebih senang seperti itu. Cuman kadang harus masuk media, medsos. Kalau enggak, dakwahnya enggak nyampe. Sebetulnya medsos sendiri beban berat. Harus dikenal di sana sini. Mereka menjerit. Orang-orang dahulu menjerit. Sampai Imam Syafi'i itu senang kalau ilmunya itu diambil sama orang, gak usah dikatakan bahwasanya yang punya ilmu Syafi'i. Gak pengen disebut-sebut. Watasi'u yang kesembilan. Wah ini serem ini. Allah yu'adzim abna ad-dunya. Seorang alim pantang mengagungkan anak-anak dunia, pemburu-pemburu dunia. Nabi sudah menjelaskan man tawadhu'a li ghaniyyin liginahu dhahaba anhu thulutsa dinihi. Seorang yang tawadhu' kepada orang kaya karena kekayaannya, 2/3 imannya hilang. Jangan tawadhu' seorang alim kepada ahli dunia, orang-orang kaya. Ini kata Mbah Hasyim Asy'ari, bukan omongan saya. Bil masyi ilaihim, sendering mundar-mandir ke rumahnya orang kaya, bawa proposal, merendah. Wal qiyam lahum, menghormati mereka karena kekayaannya. Tapi kalau menghormati orang kaya, menghormati pejabat karena kesolehannya, sah. Kalau seandainya datang ke sini Khalifah Umar bin Abdul Aziz, saya cium kakinya, saya berdiri, saya lompat ke sana, karena beliau adalah khalifah yang soleh. Tapi kalau bukan orang kayak Umar bin Abdul Aziz, ya enggak datang ke sini dong. Kayak itu. Kalau menghormati pejabat karena kesolehannya, kewajiban bagi kita. Menghormati seorang pejabat karena kesolehannya, istimewa, karena kesolehannya. Menghormat orang kaya karena kesolehannya. Banyak kita menemukan orang kaya yang soleh. Tawadhu. Saya tidak ragu-ragu mencium tangannya. Tapi ingat, jangan karena kekayaannya. Sampai di sini aja. Karena ini panjang banget ini. Kepalanya, ujungnya saya sudah enggak enak. Bener nih. Ini. Serem banget nanti sampai ke belakang Mbah Hasyim Asy'ari ceritanya kayak apa ini. Dan kalau dilanggar bencana, lihat. Orang kaya pun jadi tersesat. Kenapa? Orang kaya malah tidak selamat karena tidak punya cinta kepada ulama, karena ulamanya menjadi ulama yang rusak. Sehingga dakwah akan bubar. Maka ini kunci, ini justru akan terjalin hubungan yang baik antara seorang pejabat dengan seorang alim, seorang orang kaya dengan seorang alim. Semoga Allah mengampuni semua, mengumpulkan kita dengan orang-orang soleh, baik dia pejabat atau orang kaya, soleh yang takut kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur katurun kami aturkan kepada guru kita semua, Bu Yayah, yang mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Yaitu yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Cirebon Timur, Buya. Saya mau nanya, saya punya teman, saya baru tahu kemarin-kemarin kalau dia suka dengan ustad-ustad yang sering membid'ahkan. Saya tanya sejak kapan dia suka dengan mereka. Ternyata diam-diam dia sudah lama mengikuti ustad-ustad itu. Saya coba nasihatin dia, kasih tahu dia, tapi dia tidak mau mendengarkan nasihat saya. Terus saya ajak dia ke majelis-majelis, dia sudah gak mau. Dan bahkan sekarang dia sudah tidak hadir lagi dalam kajian-kajian ustadz di daerahnya. Bagaimana caranya supaya dia kembali lagi ke akidah ahlus sunnah yang lurus, Buya? Terima kasih. Baik, istilah ustadz-ustadz yang membid'ahkan. Memang bid'ah itu ada. Jadi harus waspada kalimat pertanyaan. Mungkin maksudnya belajar dengan ustadz-ustadz sesat. Dan memang ada banyak di Indonesia orang-orang yang dikit-dikit membid'ahkan, memang dia sesat. Tapi tidak semua orang membid'ahkan sesat, sebab di dalam kita pun, menurut akidah kita itu, akidah al-sunnati wal-jama'ati, asy'ariyati, yang berbeda adalah pemikiran-pemikiran mu'tazilah dianggap bid'ah. Baik, anggap saja pertanyaan begini. Gimana jika ada kawan belajar dengan orang akidah sesat? Dialah sesat itu sederhana, mencaci Asy'ariyah, mencaci ahli sunnah Asy'ariyah, mengolok, itu sesat dia. Anggap saja lah, ada sahabat saya sering belajar dengan orang seperti itu. Akhirnya terpengaruh perlahan demi perlahan. Sampai meninggalkan majelis lamanya. Lalu bagaimana saya mengembalikan dia ke jalan yang benar? Pertama begini, hei hamba Allah, Allah, ad-din itu amanah, agama itu amanah. Faltandur amman ta'khud dinah. Kan disebutkan di dalam kitab ini dulu. Kalau mau belajar tuh mikir dulu, pilih dulu guru. Jangan hanya kalimat yang baik lalu kita datang kepadanya. Enggak, aduh, enggak begitu. Kita harus tahu guru yang akan kita belajar kepada beliau ini siapa beliau, murid siapa, manhajnya kayak apa. Harus benar, harus tahu di akidahnya apa. Kita harus tahu di akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Kalau sudah enggak, hati-hati, jangan mudah belajar. Bisa tercuri iman kita, akidah kita. Dan jangan sombong. Lalu berkata, ya saya pilah. Lah itulah awal kesesatan itu. Saya kan bisa mikir. Awal kesesatan orang sombong. Jangan sekolah di tempatnya orang yang sesat. Terlanjur daftar saya, Buya. Lebih baik hilang duit daripada hilang anak. Ini kadang orang tegas dalam urusan seperti ini. Kalau sudah tersesat, na'udzubillah. Dan di Indonesia banyak akidah sesat seperti itu. Maka kami himbau kembali kepada akidah al-sunnati wal-jamati asy'ariyati, akidah Mbah Hasyim Asy'ari dengan pemikirannya. Bukan dengan organisasinya saja, tidak. Organisasi itu harus ada rohnya, pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari. Biarpun katanya organisasinya Mbah Hasyim, tapi pemikirannya tidak ikut, ya jangan diikuti orang itu. Dia numpang di organisasi yang dibuat oleh beliau. Banyak. Harus tahu kita, jelas. Mbah Hasyim kan punya rambu-rambu. Punya akidah. Kita kembali. Alhamdulillah rata-rata pesantren di Indonesia ini, di Nusantara seperti itu. Akidah al-sunnati wal-jamati asy'ariyati. Maka jangan menyekolahkan di tempat yang akidahnya sesat. Mungkin kalau kita kembali kepada kitab ini, pokoknya kalau sudah melanggar dengan pemikiran-pemikiran Mbah Hasyim, ya sudah jangan didekati itu pondok. Bertentangan dengan pemikiran Mbah Hasyim, jangan didekati, hati-hati. Jangan sekolahkan anak di situ. Baik, kita perlu menjaga. Kalau sudah terpengaruh, hilang. Kesesatan itu halus. Namanya sesat itu kan begini jalannya, miring-miring, ada simpang dua, kanan berkiri kanan, simpang dua, kanan berkiri kanan, begitu. Bukan sesatu balik begini. Kalau balik itu bukan sesat, memang orang gak mau cari kebenaran. Ini orang itu cari kebenaran, sebetulnya mereka belajar, ngaji, ini, sesat. Ujung-ujungnya neraka, na'udzubillah. Harus kembali akidah ahli sunnati wa jamaati asyari. Nah, bagaimana cara mengembalikan mereka? Tentu dengan cara yang halus. Dan memang namanya sesat itu juga kalau kadang-kadang kuat mereka. Karena mereka juga meyakini. Meyakini dengan kesesatannya. Yang menyembah berhala pun yakin dengan berhalanya kok. Hidayah dari Allah. Doakan dia terus menerus. Doakan. Berlakulah, berperilakulah yang baik dengan dia. Kemudian ajak perlahan untuk sering mengaji. Kemudian diajak kepada ustadz-ustadz yang mengerti. Mungkin dia sudah mulai belajar berhujjah. Maka bawalah kepada orang yang mengerti berhujjah. Dan jangan biasa mendebat. Jangan biasa mendebat. Kalau ketemu sahabat yang sudah mulai sesat, jangan biasa mendebat. Karena debat bukan menjadikan orang semakin dekat. Tambah jauh dari kebenaran. Tambah ada kebencian. Ketidaksenangan. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, saya mau menanyakan hukum buang air besar ketika puasa. Hukum buang air besar ketika puasa. Soalnya ulama di sini berpendapat jika kita buang air besar ketika puasa, puasanya harus diqadha. Karena kalau buang air besar, kotoran yang sudah keluar bisa balik lagi ke dalam dan membatalkan puasa. Dan bagaimana juga cara beristinja setelah buang air besar agar tidak membatalkan puasa. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ulama yang berpendapat buang air besar harus diqadha. Enggak ada ulama mana itu salah baca. Memangnya buang air besar pagi sudah sakit perut suruh tahan besok keluarnya. Enggak ada itu semuanya. Enggak ada. Enggak ada perkataan ulama dari manapun. Ini hanya diisyaratkan Imam Ghazali sebaiknya. Sebaiknya kalau buang air besar itu di malam hari supaya siang harinya sebaiknya bukan harus supaya di siang harinya kamu tidak bersentuhan dengan sesuatu yang bakal membatalkan. Mohon maaf, kan yang membatalkan puasa diantaranya apa? Masukkan ke lubang belakang, takut nanti ada jemari masuk dan sebagainya. Kalau buang air besar ya nggak apa-apa. Ini kadang-kadang begitu tuh. Jadi itu hanya himbauan agar buang air besar di malam hari, katanya siang hari jadi batal. Terlalu cerdas sekali. Jadi langsung fahamnya langsung bablas itu. Enggak ada itu semuanya. Ulama mana? Enggak ada ulama mengatakan buang air besar lalu batal. Enggak ada. Kalau ada pasti dia salah di dalam pemahamannya. Ustadz saya, ya ustadz lagi ngantuk. Aneh, enggak ada buang air besar. Buang sebanyak-banyaknya sana. Enggak ada buang air besar membatalkan puasa. Ini salah fahaman fikih itu banyak seperti itu. Kayaknya kita harus kumpulkan fikih salah faham. Kita ada fikih salah faham. Ada, dan kami juga dengar yang demikian itu dibahas ada. Jangan nyeksa orang. Kenapa ada buang air besar? Takut batal. Ini ustadznya nyeksa itu. Suruh belajar yang benar insyaallah. Enggak ada. Wallahu a'lam bissawab. Cara beristinjanya, Bu ya? Istinja biasa. Istinja, ketahuilah, memasukkan suatu ke lubang belakang membatalkan puasa. Maka cara istinja biasa. Dengan perut jemari, tekan sekuatmu, maka itu tidak akan masuk ke dalam. Tapi kalau iseng dibengkokkan begini, masuk batal puasa. Sederhana, digosok sampai habis. Tidak ada yang susah. Sudah diatur oleh Allah, lubang itu akan tertutup. Kalau dengan jemari, tidak akan bisa masuk. Kalau ternyata jemarinya juga masuk, mungkin organnya beda itu. Sudah dibuat oleh Allah begini, sudah. Jadi kalau digosok begini selesai, enggak usah ragu-ragu. Nah, biasanya kesalahpahaman fikih beginilah menjadikan orang was-was. Was-was, enggak ada. Termasuk, mohon maaf, wanita juga demikian. Memasukkan ke lubang depan, membatalkan puasa. Akan tapi ketahuilah, kalau buang air kecil, maka cara mencucikannya cukup dengan perut jemari. Sekuat apapun ditekan dengan perut jemari, maka itu masih wilayah luar dan tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Baik, mari kita tutup dengan doa. Halaqah fajar. Fikih Safinatun Najah. Fikih ringan, kitab Safinah. Kemudian Zawiyah Tuha Aqidatul Awam hampir selesai. Madrasah Ramadan setiap hari selama bulan Ramadan hari jam begini. Kemudian kajian tafsir dan hadis setiap Sabtu dan Ahad. Sabtu dan Ahad. Seperti biasa jam 7 sampai selesai, sampai jam 8:30. Buka bersama Sabtu sore hingga malam Ahad 17 malam 18 Ramadan. Jam 4 sore sampai tarawih. Acaranya jam 4 dimulai, nanti maghrib buka, sholat maghrib berjamaah di sini. Kemudian setelah itu makan malam, kemudian setelah itu sholat tarawih bersama di sini. Sekali-kali deh ngerasain tarawih di sini. Tarawihnya pendek kok, cepet kok. Di sini satu juz setengah kalau tidak salah. Gara-gara satu juz lah, langsung pulang aja nantinya. Sekali-kali dah ngerasain di pondok ya. Bagi yang ingin berpartisipasi silahkan untuk bergabung langsung ke stan sana. Kemudian juga pendaftaran santri-santri yang ingin menuntut ilmu di tempat ini, di Al-Bahjah, pusat dan cabang-cabangnya, masih dibuka pendaftaran. Silakan mencari informasi, baik di pesantren tahfidnya atau tafakuhnya yang mencetak ustad-ustad, atau di SD, SMP, SMA-nya, silakan mencari informasi. Dicari guru-guru tahfidul Quran yang bisa ditempatkan untuk mengajar para santri-santri. Karena santri setiap tahun semakin banyak, kita harus mempersiapkan siapa yang mengajar mereka. Yang ingin berpartisipasi dari tempat yang jauh untuk membangun pondok pesantren, bantuan-bantuan untuk pondok pesantren, silakan. Infak rutin boleh, atau tanah. Ada tanah di Pancalang, kita membebaskan tanah di Pancalang, belum lunas juga. Semoga Allah mengirim ahli surga. Tolong doa yang serius ya. Kalau mau ngirim ke rekening Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7200-4292. 7200-4292 Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Al-Bahjah, kode 451. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Dan jadikan kami memandang orang lain dengan kasih sayang. Allah jadikan hati kami hati yang penuh kasih dan sayang. Di saat kami jadi murid atau di saat kami jadi guru ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari kesombongan di saat kami menuntut ilmu. Dan jauhkan kami dari kesombongan di saat kami menyampaikan ilmu. Ya Allah jadikan kami ahli tawaduk ya Allah. Jauhkan kami semua dari kesombongan dan segala macam penyakit hati. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni mereka. Ampuni angkat derajat mereka. Anak-anak kami jaga mereka, pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayangmu. Murid-murid kami jaga mereka ya Allah. Jadikan mereka kelak ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh, solehah. Dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami yang belum menikah, jaga kehormatan, kemuliaan mereka, mudahkan kelak untuk mendapatkan pasangan. Orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah. Dan kami mohon ya Allah, engkau maha tahu yang telah berjuang di tempat ini ya Allah. Engkau maha tahu siapa dia dan di mana dia ya Allah. Dan engkau maha tahu keluarganya ya Allah. Kami mohon siapapun yang telah berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah.